Apakah makna kasyaf? Kasyaf ni banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi ulama-ulama tidak sepakat dalam mendefinisi, membuat takrif tentang kasyaf. Tapi maknanya berlebih kurang jelah. Kasyaf-kasyaf ni bahasa Arab makna buka. Siapa yang buka? Allah yang buka. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki. Nampak apa? Nampak sesuatu yang pada adat orang tak nampak. Itu kasyaf. Faham? Ha. Tapi perkara-perkara yang baik, bukan perkara jahat. Nampak? Kalau boleh tahu nombor ekor tu, bi esok tu bukan kasyah tu. Faham tak? Ha, ada kok jumpa Tok Romo, dia kata kasyah dia ni, wali besar. Apa? Dia nombor ekor dia boleh tahu minggu depan. Tu bukan wali tu iblis. Ha. Eh? Kalau mengaku ada kasyah tak wajib percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya memang kasyah. Ha. Dah wajib kita percaya. Dan tak mestinya dia menipu. Boleh jadi dia dusta. Nak, boleh jadi dia bercakap benar. Cuma kalau kita kasyah, dah ya kabur korang. Dia kasyah-kasyah dari ulama-ulama sufi-sufi dulu. Salafus Saleh, bukan dia yang mengaku. Orang lain yang cerita. Nampak? Dia seorang yang kasyah. Kalau kita tengok ulama' ni, tak ada mengaku. Tak percaya tengok karangan-karangan kitab depan dia tulis. Tak? Eh? Maka hamba yang hina, lagi pula ba'if. Tak? Memulakan karangan ini. Siapa dia? Imam Hanafi. Orang hebat. Mengaku hina. Tak? Ada ulama' tulis depan. Maka hamba yang kasyah, lagi bapak wali, menulis. Ada? Ada. Ini nyakit ni. Ha, jadi kasyah daya kabur korang.